إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan masih dalam tafsir surah Al-Qamar. Kita masuk pada ayat yang ke-41. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa laqad jaa'a aala fir'auna an-nuzur. Dan sungguh telah datang kepada pengikut Firaun, yaitu peringatan-peringatan yang telah datang kepada pengikut Firaun. Kadzabu bi ayatina kulliha. Mereka mendustakan ayat-ayat kami seluruhnya. Fa akhadzahum akhdha azizim muqtadir. Maka kami hukum mereka, kami azab mereka dengan azab dari Sang Maha Perkasa yang Maha Mampu. Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fiz zubur. Apakah orang-orang kafir di antara kalian itu lebih baik dibandingkan mereka? Itu dibandingkan, apakah orang kafir di antara kalian kekayaannya, kehebatannya itu melebihi kekayaan dan kehebatannya dari pengikut Firaun? Apakah am lakum bara'atun fiz zubur? Apakah bagi kalian di sisi Allah itu memiliki jaminan bahwasanya kalian tidak akan mendapatkan azab? Am yaquluna nahnu jami'un muntasir? Apakah mereka meyakini dan mengatakan bahwasanya kami semuanya akan ditolong oleh Allah? Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Padahal sebentar lagi mereka itu akan dikumpulkan dan mereka akan saling berpecah, saling bermusuhan, yaitu orang-orang kafir ketika mereka bersatu di atas permusuhan terhadap orang yang beriman. Setelah mereka bersatu, mereka sendiri nanti akan berpecah. Mereka akan berebut. Balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Bahkan hari kiamat atau azab yang dijanjikan itu pasti ya diberikan kepada mereka. Was-sa'atu adha wa amar, dan hari kiamat itu lebih mengerikan dan lebih pahit. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala mukhbiran an fir'auna wa qaumi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mengkhabarkan mengenai Fir'aun dan kaumnya. Innahum ja'ahum rasulullahi Musa wa akhuhu Harun bil bisharati in amanu. Sesungguhnya telah datang kepada mereka utusan Allah, Nabi Musa dan saudaranya Musa, Nabi Harun, membawa berita gembira jika mereka mau beriman. Wan-nazarati in kafaru, dan juga membawa peringatan jika mereka kafir kepada Allah. Wa ayyadahuma bi mu'jizatin 'azimatin wa ayatin muta'addidatin. Dan kami perkuat keduanya, yaitu Musa dan Harun, diperkuat dengan mukjizat-mukjizat yang besar, ayat-ayat yang sekian banyak diperlihatkan kepada Fir'aun dan pendukungnya, kaumnya. Fakadzabu biha kulluha, akan tetapi mereka mendustakan seluruhnya. Atau bisa dibaca fakadzabu biha kulluha, mereka mendustakan semua ayat dan mukjizat. Fa'akhadahumullahu akhdha azizin muqtadir. Maka Allah azab mereka dengan azab dari Sang Maha Perkasa lagi Maha Mampu. Ai fa'abadahumullahu wa lam yabqa minhum mukhbirun wala ainun wala athar. Yaitu Allah binasakan mereka semua sehingga tidak tersisa satupun yang bisa bercerita atau melihat ataupun bekas-bekas daripada mereka, tenggelam semuanya di lautan. Ya. Summa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, akuffarukum, apakah orang-orang kafir di antara kalian itu, hayyuhal musyrikun min kufari Quraisy, wahai orang-orang musyrikin dari kalangan Quraisy, khairum min ulaikum, apakah lebih baik dari mereka itu, yakni minal ladina taqaddama dzikruhum, dari orang-orang yang telah lewat kisah mereka, mimman uhliku bisababi takdzibihim ar-rusula wa kufrihim bil kutubi. Yaitu dari orang-orang yang mereka telah dibinasakan disebabkan mereka mendustakan rasul-rasul yang diutus oleh Allah, disebabkan oleh kufurnya mereka kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Antum khairum min ulaikum, apakah kalian itu lebih baik daripada mereka secara kekuatan, secara kepintaran, kecerdasan? Jangan dianggap kita orang modern ini lebih pintar dari mereka. Jangan dianggap. Mereka punya teknologi di zaman mereka. Kalaulah bukan karena azab, kita akan menyaksikan teknologi canggih mereka, kepintaran dan kecerdasan mereka. Tetapi karena azab, binasa dan tidak tersisa di sedikit pun, ya, kecuali ya puing-puing yang berserakan. Kita lihat piramid yang ada di Mesir yang dibuat oleh Fir'aun. Adakah seorang yang setelah itu yang bisa membuat seperti itu? Kerajaannya begitu besar, kuburannya saja seperti itu. Belum lagi kerajaan tapi sudah hancur. Itu tinggal kuburannya. Piramid itu kuburannya. Kerajaannya sudah hancur, lebur. Gak tersisa kecuali batu-batu dan puing-puing. Ya. Babilonia digambarkan begitu luar biasanya, taman bergantung di mana mereka bisa memompa air dari dalam bumi ke puncak daripada gedung mereka, kemudian membuat air terjun dan membuat taman-taman gantung, ya, dan menjadi negeri yang sangat makmur saat itu. Ketika Allah hancurkan mereka, tidak tersisa sama sekali. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apakah orang-orang kafir di antara kalian, wahai orang-orang Quraisy, itu lebih baik, lebih pinter, lebih canggih, lebih hebat daripada orang-orang terdahulu? Tentunya mereka menyaksikan mereka tidak lebih baik. Karena orang Quraisy ini kan orang yang melalang buana di dunia ini. Rihlah, perjalanan, berdagang kesana kemari. Sehingga orang Quraisy itu orang yang mengetahui kondisi dunia saat itu. Kondisi di Yaman bagaimana, bagaimana ya dulu kerajaan Ratu Balkis, bagaimana Kulayis, ya, gereja yang dibangun oleh Abraha yang kemudian hancur, ya, bagaimana Syam, bagaimana Romawi, bagaimana Persia, bagaimana Mesir, di mana negeri-negeri sebelahnya itu berada di puncak kejayaan. Ya. Sehingga Allah SWT di sini mengatakan kepada mereka, apakah orang yang kafir di antara kalian itu lebih baik daripada orang-orang kafir dulu? Am lakum bara'atun fiz zubur? Ai am ma'akum minallahi bara'atun anna layana lakum adzabun wala nakalun? Apakah bersama kalian itu jaminan, ada jaminan dari Allah bahwasanya kalian itu tidak akan terkena azab Allah, tidak akan tertimpa musibah dari Allah? Summa qala ta'ala mukhbiran anhum, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengkhabarkan mereka, am yaquluna nahnu jami'un muntasir ay ya'taqiduna annahum yatanasaruna ba'dhum ba'dha wa anna jami'ahum yughni anhum man aradahum bisu. Apakah mereka meyakini bahwasanya mereka akan bisa saling tolong menolong nanti di akhirat seperti mereka tolong menolong di dunia? Apakah seluruh mereka itu ya akan bisa mencegah azab Allah, akan bisa mencegah siksa dari Allah? Bahkan ya Allah berfirman, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur, ay sataftariqu syamluhum wa yughlabun, yaitu mereka akan berpecah-pecah sendiri dan mereka akan berusaha menguasai yang lainnya. Ya. Jadi orang-orang Arab, khususnya orang-orang Quraisy, itu orang yang sangat kompak dalam kesukuan. Jika satu diganggu, pasti akan dibela yang lainnya. Saking kompaknya mereka, mereka sangat percaya diri bahwasanya saling tolong menolong itu akan terbawa sampai nanti di akhirat. Ya. Mereka sangat bangga dengan kekompakan kesukuan mereka, kekobilahan mereka, saking bangganya. Mereka yakin, mereka percaya di akhirat itu akan dibela oleh suku-sukunya, oleh anak-anaknya. Seperti perkataan Abu Jahal. Ketika Rasulullah menyampaikan ayat-ayat azab, malah ditantang. Kalaulah memang akan masuk neraka, sungguh aku akan ditebus oleh anak-anakku. Karena anak-anaknya Abu Jahal itu terkenal jagoan, terkenal orang-orang kaya. Ya. Oleh karena itu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala patahkan keyakinan-keyakinan palsu mereka. Kemudian qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, haddatsana Ishaq qala haddatsana Khalid an Khalid wa qala aidan qala haddatsana Muhammad qala haddatsana Affan ibnu Muslim an Wuhayban Khalid an Ikrimah ta'al ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa fi qub batalahu yauma badrin. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika di dalam Kubah, dalam apa namanya kemah beliau, tenda beliau pada perang Badar, ya, an syuduka ahduka wa wa'duka, janjimu itu sebagai jaminannya ya Allah. Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'da al-yawm fil ardi abada. Sesungguhnya ya Allah, jika engkau berkehendak, tidak akan disembah setelah ini di bumi. Yaitu engkau tidak akan disembah setelah ini di bumi ini. Ini adalah para ulama mengatakan kalimat ini awalnya bukan doa, karena doa dengan mengatakan in syi'ta itu kan dilarang oleh Rasulullah. Allahumma ghfir in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah ampuni aku jika engkau berkehendak. Ya. Tetapi ini adalah ucapan penekanan. Ya. Setelah meminta pertolongan, beliau menyampaikan penekanan. Sesungguhnya kalau engkau berkehendak, lam tu'bad ba'da al-yawm fil ardi abada. Jika engkau berkehendak, engkau tidak akan disembah. Ya. Setelah hari ini selamanya. Yaitu kalaulah kaum muslimin kalah dan itu kehendakmu ya Allah, ya, maka tidak akan disembah setelah hari ini selama-lamanya. Karena orang yang beriman saat itu ikut perang Badar. Kalaulah kalah kemudian mati semuanya, maka tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala setelah itu. Fa akhadha Abu Bakr bi yadihi, maka Abu Bakar mengambil tangan beliau, waqala dan mengatakan, hasbuka ya Rasulullah, cukup bagimu wahai Rasulullah, alhahta ala rabbik, sungguh engkau telah memohon kepada Rabbmu. Fa kharaja wa huwa yasubbu fi dhar'i wa huwa yaqul, maka Rasulullah keluar dari kemahnya sambil memakai baju besinya dan mengatakan, menyampaikan firman Allah Taala, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur, mereka itu akan dikumpulkan dan mereka akan berpecah dan berlari. Balisaa'ah mau'iduhum was-sa'atu adha wa amar, bahkan hari kiamat adalah ancaman bagi mereka dan hari kiamat itu sesuatu yang lebih mengerikan dan lebih pahit. Jadi setelah mereka ya kalah dalam perang Badar, yaitu orang-orang musyrikin kalah dalam perang Badar, mereka bersambung dengan azab yang lebih mengerikan, yaitu azab di dalam neraka Jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian diriwayatkan oleh Bukhari, Nasa'i, bukan hanya satu tempat, dari hadis Khalid yaitu Ibnu Mihran Al-Hadza dengan riwayat yang sama. Wa qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, hajjasana Abi قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن أيوب عن إكرمة قال dari إكرمة رضي الله عنه لما نزلت ketika turun firman Allah Ta'ala سيهزم الجمع ويولون الدبر yaitu mereka akan berkumpul kemudian akan berpecah belah urusan mereka, قال عمر عمر mengatakan, ayu jam'in yuhzam, ayu jam'in yughlab, kelompok mana yang akan hancur, kelompok mana yang akan menang, akan dimenangkan. Qala Umar, falamma kana yawma badrin ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubbu fi dar'i wa huwa yaqul sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur, sungguh aku melihat pada saat perang Badar, melihat Rasulullah SAW sambil memakai baju besi, beliau menyampaikan ayat ini. Kelak akan dikumpulkan dan mereka akan dipecah belah urusannya. Ya, yaitu mereka akan dikumpulkan dalam perang Badar menghadapi kaum mukminin dan kemudian mereka akan terkalahkan. Ya, orang-orang musyrikin ini akan terkalahkan. Fa'araftu ta'wilaha yauma idin. Saat itulah aku tahu maksud daripada surat Al-Qamar yang 45 dan 46 ini. Jadi ketika turun ini, Umar itu masih bingung maksudnya ini apa ini. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur, ini maksudnya siapa? Akan dikumpulkan dan kemudian mereka akan lari terbirit-birit. Ya, mereka akan kalah, terpecah. Ya. Umar masih bertanya-tanya, ini ayat ini maksudnya apa? Berarti kan ayat ini turun sebelum perang Badar. Barulah ketika perang Badar Rasul membaca kembali ayat ini dan Umar mengetahui, oh maksudnya adalah perang Badar ini. Orang-orang kafir itu akan terkalahkan dan lari terbirit-birit. Wa qala al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari, haddatsana Ibrahim ibnu Musa qala haddatsana Hisham ibnu Yusuf anna ibna Jurayj akhbarahum قال أخبرني يوسف ابن ماهيك قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت telah dikhabarkan oleh Yusuf bin Mahik bahwasanya suatu ketika beliau di sisi Aisyah Ummul Mukminin dan mengatakan nazala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di Makkah wa inni lajariyatun al'ab, sungguh telah turun atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah ketika aku masih kecil, masih main-main dengan teman-teman, yaitu firman Allah Taala, balis sa'ah mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Jadi ayat ini turun di Makkah. Ya, turun di Makkah. Hakadza rawahu hahuna mukhtasaran, demikian diriwayatkan di sini secara ringkas, dan diriwayatkan pula dalam Fadhail Quran secara panjang lebar. Walam yukhrijhu Muslim, dan hadis ini tidak diriwayatkan Muslim tapi riwayat Bukhari saja. Berarti ayat ini turun saat di Mekah, sebelum Perang Badar. Dan Umar ketika mendengarkan ini masih bingung, maksudnya apa ini. Baru setelah terjadi, barulah beliau paham, oh maksudnya adalah ini. Dari sini kita bisa ngambil, ketika kita sampai kepada kita ayat, dan kita hanya mampu memahami saat itu tekstual saja, ya. Adapun maksud sebenarnya kita belum tahu, maka sepatutnya kita beriman. Ketika turun ayat ini, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur, ya. Sebentar lagi mereka itu dikumpulkan, ya. Dan mereka akan lari, akan kalah, akan terkalahkan, akan tercerai-berai urusan mereka. Nah, saat itu Umar belum tahu maksudnya apa. Kalau artinya ya tahu artinya. Beliau adalah orang Arab, bahasa Arab ya paham. Adapun tentang bagaimananya, beliau belum paham. Setelah beberapa tahun saat Perang Badar, Rasulullah, ya, saat Perang Badar keluar dari kemahnya sambil memakai baju besi, mengucapkan ayat ini. Nah, baru beliau tahu, oh, ayat ini adalah maksudnya Perang Badar dan orang kafir akan kalah, akan lari terbirit-birit. Dari sini, ya, Al-Quran itu kan ada ayat yang muhkamat, ada mutasyabihat. Muhkamat mutasyabihat itu ya diterangkan oleh Rasulullah, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang namanya mutasyabih, perkara syubhat itu adalah tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Bukan tidak ada artinya, ada. Ya, tetapi kita saja yang belum paham, belum ngerti. Dan di antara ayat-ayat mutasyabihat itu, ayat-ayat yang ketika disampaikan, ya, mungkin awalnya di sisi para sahabat itu muhkam, tetapi beriringan zaman karena manusia itu pemahamannya berkurang, kemudian menjadi mutasyabih atas mereka, yang sering dijadikan perdebatan, misalkan ayat tentang asma wa sifat. Padahal ulama salaf muhkamat jelas artinya maklum, seperti istiwa misalkan, ya, tentang istiwa, tentang ayat-ayat istiwa. Kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum. Istiwa ya maknanya ma'lum, diketahui dalam bahasa Arab. Wal-kaifu majhul, tetapi yang bagaimananya itu yang tidak diketahui. Wasu'alu anha, dan bersoal atau bertanya mengenai bagaimana istiwa, itu adalah bid'ah. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, ini yang patut kita ketahui. Ketika kita mengetahui ayat-ayat tentang Allah Subhanahu wa taala, asma wa sifat yang kita tidak tahu kaifiahnya, ya cukuplah kita imani saja. Kita baca, kita imani bahwasanya Al-Qur'an itu ya ada maknanya. Dan maknanya maklum kata Imam Malik. Apa itu? Ya, makna istiwa adalah apa makna istiwa? Apa makna istiwa? Apa? Enggak ada yang jawab. Apa artinya? Hekal. Ma makna istiwa? Jawab. Apa maknanya? Ini masalah akidah nih. Istiwa sering ana sampaikan, kata Ibnu Jarir Tabari, maknanya adalah irtafa'a wastaqarra. Irtafa'a itu artinya tinggi, istaqarra artinya menetapi, ada gitu ya. Artinya kita terjemahkan Ar-Rahman adalah arsy istawa, Allah itu maha tinggi di atas arsy. Allah itu ada di atas arsy. Itu arti daripada istiwa. Ya? Paham ya? Jelas. Sehingga kita imani saja. Kita imani maknanya demikian. Maksudnya bagaimana? Kaifiahnya? Enggak tahu. Wallahu a'lam. Dan tidak boleh bertanya-tanya tentang bagaimananya. Ya. Ini penting. Ini prinsip dalam kita memahami ayat. Walaupun kita tidak tahu artinya pun, kita harus mengimani. Pasti ada artinya dan hikmahnya. Contoh misalkan dalam ayat-ayat muqatta'ah. Alif lam mim. Coba artinya apa? Arti secara bahasa. Tapi kita yakin itu ada maknanya dan hikmahnya. Ya. Hanya saja kita tidak tahu. Tentang tafsirannya ulama beda-beda pendapat. Ada alif lam mim itu apa? Anallah a'lam. Aku Allah Maha mengetahui. Alifnya ana, lamnya Allah, mimnya a'lam. Istilahnya singkatan. Tapi sebagian ulama lain mengatakan ya dalam bahasa Arab enggak kenal singkatan seperti itu. Ya, sehingga itu adalah ayat untuk ayatul i'jaz ya. Ya, ayat i'jaz, ayat untuk menunjukkan mukjizat Al-Qur'an ini bukan datang dari manusia. Ya, tapi maknanya ada enggak? Ada. Ya, tetapi termasuk mutasyabih atas kita. Hikmahnya pun pasti ada. Kita imani. Ya. Demikian ya, qonafidina sagumullah. Kemudian kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Qaluhu ta'ala innal mujrimina fi dhalali wa su'ur. Sesungguhnya orang-orang mujrim, orang-orang jahat, orang-orang kafir itu berada dalam kesesatan dan berada nanti di dalam neraka yang menyala api begitu panasnya. Yawma yushabuna finnari ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Hari di mana mereka diseret, dimasukkan ke dalam neraka dengan posisi wajah mereka terseret. Jadi diambil kakinya, wajah mereka terseret-seret, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Dan dhuqu massa saqar. Kemudian dikatakan kepada mereka, rasakanlah api neraka saqar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin fil basar. Sesungguhnya perkara kami ini dalam ciptaan ini sebenarnya cuma satu saja. Ya. Seperti lamhin fil basar, itu seperti lemak dalam pandangan. Sangat mudah sekali. Walaqad ahlakna asya'ahum fahal mim mudzakir. Sungguh telah binasa sekutu-sekutu mereka, siapakah yang mau mengingatnya? Sekutu-sekutu orang kafir. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Dan segala sesuatu ya, segala sesuatu ya, kami telah lakukan terhadap mereka azab-azab yang begitu mengerikan. Wa kullu shaghirin wa kabirin mustatir. Dan seluruh yang kecil ataupun yang besar itu semuanya akan terkumpul, dikumpulkan dan akan dipertanggungjawabkan. Amalan yang kecil, amalan yang besar, semuanya itu mustatir, telah tertulis. Ucapan kita, perbuatan kita, semuanya tertulis, yang kecilnya, yang besarnya. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Dan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Di sisi atau bertempat di tempat-tempat yang benar-benar sesuai yang dijanjikan bagi orang-orang yang beriman. Inna malikim muqtadir, di sisi malikim muqtadir ya, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala sang pemilik langit dan bumi yang maha mampu melakukan segala sesuatu. Nah, tafadhol dikumandangkan azan terlebih dahulu. Ikhwan fillah, jazakumullah, kita lanjutkan. Qala al-Imam Katsir rahimahullah yukhbiruna ta'ala 'anil mujrimina annahum fi dhalalin 'anil haqqi wa su'urin mimma hum fihi min ash-shukuki wal ittirabi fil ara'i. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita mengenai orang-orang yang jahat itu, orang-orang kafir digelari dengan mujrim. Mujrim itu penjahat, kriminal. Annahum fi dhalalin 'anil haqqi. Mereka itu di dalam kesesatan dari kebenaran. Jauh dari kebenaran. Wa su'urin mimma hum fihi, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Disebabkan oleh syukuk, keraguan, wa ittirab, kegoncangan, fil ara, dalam mereka berpikir. Sehingga perlu diketahui di sini, ma'asyiral muslimin, penyebab, salah satu penyebab mereka itu kufur kepada Allah dan Rasulnya adalah di otak mereka itu. Apa isi otak mereka? Ragu dan bimbang, ragu. Jadi ragu itu masih sifatnya mempertanyakan. Kalau ittirab, dia sudah dapat bukti tetapi masih gak percaya. Itu ittirab, perbedaannya. Kalau syukuk itu syak, sifatnya masih bertanya-tanya. Masa iya sih, tapi belum datang bukti. Itu saja sudah dikatakan kufur. Orang datang ayat kemudian masa sih, itu syak. Kalau sudah terbukti ayat tersebut, kemudian dia masih mengelak, itu namanya ittirab. Ya. Itulah yang ada dalam arak mereka, dalam otak mereka, dalam pola pikir mereka. Dan hati-hati ma'asyirul muslimin, orang-orang kafir tersebut memang pola pikirnya demikian. Jadi ilmu menurut mereka adalah syak. Ilmu menurut mereka itu harus ragu dulu. Ya. Ketika ragu, maka dia akan bertanya, akan meneliti, akan diskusi, akan berdebat. Ya. Sehingga ada sebuah slogan di sisi mereka. Ya. Biljidal, ya. Yattadihul hal. Dengan debat akan jelas keadaan. Tetapi yang ada dengan debat itu semakin bingung. Orang kalau semakin debat itu dia akan bingung dengan pendiriannya sendiri. Ya. Adapun ilmu di sisi orang yang beriman, itu yang pertama percaya dulu. Masalah bukti nanti. Karena itu urusannya gaib. Perkara gaib. Gak bisa kita harus buktikan dulu. Ya. Percaya dengan neraka sebentar, saya belum percaya sampai saya melihatnya. Kalau metode seperti itu, ya udah mati nanti, tetapi masuk neraka. Saya enggak percaya Allah, hatta narallaha jahra, sampai saya melihat Allah secara kasat mata, ya enggak bisa. Yang bisa nanti melihat Allah dengan matanya kalau orang masuk surga, sedangkan kamu tidak percaya. Ya. Makanya pembukaan sifat orang yang beriman, yang bertakwa adalah alladzi yu'minuna bil ghaib, yang beriman dengan perkara ghaib. Itu adalah ilmunya orang yang beriman. Jadi awalul ilmi, ilmu pertama dalam agama ini adalah iman, bukan ragu. Kalau ragu itu kufur. Hati-hati. Ya, kadang ada beberapa syubhat. Ya, kamu yakin terhadap Islam, sudah ada buktinya belum? Diragukan seperti itu. Ya. Kalau dalam perkara dunia mau ngomong-ngomong saja, ya. Nggak langsung percaya, diteliti dulu silahkan. Tapi kalau berita agama, wahyu Al-Quran wa sunnah, sikap kita pertama adalah iman, bukan ragu. Kalau ada orang menawari bisnis, awal pertama apa? Percaya apa ragu? Percaya apa ragu? Kalau langsung percaya, hilang duit antum. Ada orang nawarin bisnis nih, untungnya besar, investasi ini bla bla bla dan seterusnya. Kita langsung, langsung pasang. Nih, saya investasi. Kira-kira ketipu enggak? Ketipu. Masalah dunia. Tapi kalau masalah akhirat enggak bisa ragu-raguan. Datang ayat, iman. Datang hadis, iman. Terbukti atau tidak, kita yakin pasti terbukti. Bisa dipahami ya? Nanti terbukti atau tidak, pasti terbukti. Itulah iman. Makanya ketika Isra Mi'raj, coba. Di zaman ini, gak ada pesawat, gak ada dikenal kecepatan cahaya, gak dikenal dengan antariksa. Pokoknya orang kenalnya gurun pasir. Saat itu Nabi Muhammad menyatakan, saya habis dari Masjidil Aqsa terus ke langit. Kalau kita nerimanya pakai akal, masuk akal gak? Kalau kita pakai akal nerimanya, masa sih? Masa semalam sampai ke Palestine? Dari Mekah ke Palestine, ke Baitul Maqdis itu 1 bulan perjalanan. Orang Quraisy hafal betul karena biasa dagang ke sana. Sekali jalan paling cepat 20 hari, santai-santainya 1 bulan, bolak-balik 2 bulan. Kok tiba-tiba ini Muhammad ngomong kok satu enggak ada satu malam? Coba. Kalau dia terima pakai akal, enggak akan percaya dengan itu. Enggak akan percaya dengan Isra Mi'raj. Enggak akan percaya. Kalau orang sekarang mungkin bisa, oh mungkin pakai pesawat. Tapi bagaimana ke langitnya? Kalau pakai akal saat ini kita gak percaya juga. Percaya nanti kalau mati. Karena kalau kita mati, ruhnya itu naik ke langit. Nanti baru percaya. Oh iya ya, rupanya sampai ke langit yang pertama. Kalau dia beriman, tembus langit yang ketujuh, ruh kita. Tapi kalau dia kafir, boro-boro langit pertama ditutup dan dia dikembalikan ke dunia. Nanti dia baru membuktikan, oh iya ternyata bisa menembus langit. Coba kalau saat itu kita menggunakan akal. Gak mungkin, masa 1 malam bisa ke Palestine, kemudian langsung ke Sidratul Muntaha. Gak mungkin, gak masuk akal. Itu kalau pakai akal dia yang sempit. Pengetahuan dia yang terbatas. Tapi kalau kita pahami dengan iman, seperti Abu Bakar As-Siddiq langsung menyatakan, jika itu datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku yakin itu benar. Makanya beliau dijuluki dengan As-Siddiq. Dari situ. Jadi pokoknya kalau dari Al-Qur'an, dari hadis, aku percaya. Itu As-Siddiq. Nah itulah iman ma'asyiral muslimin. Dalam masalah agama, perkara ghaib itu percaya dulu. Iman dulu. Itu adalah sifat orang yang beriman. Kalau masalah dunia curiga dulu silahkan. Ada orang mohon saya bantuan ini. Percaya mungkin ketipu. Kita curiga dulu, cross check dulu, tabayun dulu, tanya sana sini. Oh ternyata benar baru. Itu masalah dunia silakan saja, tapi kalau masalah akhirat, masalah ghaib, dahulukan iman, dahulukan percaya, bukan dahulukan akal yang terbatas ini. Karena akal manusia itu sangat terbatas. Banyak contoh ayat dan hadis yang menurut sebagian orang tidak mungkin setelah berseling waktu terjadi. Contoh misalkan kisah Nabi Muhammad dibelah dada. Dibelah dadanya, jantungnya diambil, cuci. Itu 2 kali. Saat kecil, waktu ikut dengan Ibnu Abi Kabsh, Abu Kabsh, yaitu suaminya Halimah Sa'diyah, sedang ngangon domba. Kemudian dibawa 2 orang, yaitu malaikat, dibaringkan di atas batu, dibelah dadanya. Kemudian dicuci dengan air zam-zam dan air salju. Terjadi lagi sebelum Isra Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj, beliau dibelah lagi dadanya, dicuci lagi, jantungnya diambil noda hitamnya. Setelah itu dimasukkan lagi, dijahit. Setelah itu baru Isra Mi'raj. Nah, tentang masalah itu ya, di dalam bukunya George Bush tahu ya, George Walker Bush, Presiden Amerika. Sebelum siapa tuh berarti? Sebelum Obama ya. Sebelum Obama, sebelumnya lagi Bill Clinton, sebelumnya lagi itu George Bush lagi. itu bapak dan anak. Nah, kakeknya Josbus pertama itu dia seorang sejarawan. Dia seorang peneliti Islam, ahli Timur Tengah lah istilahnya. Makanya diwariskan kebenciannya kepada cucu-cucunya. Dia punya kitab yang menjadi dia jadi profesor, judulnya The History of Prophet Muhammad, yaitu Sirah Nabawiyah. 4 jilid dalam bahasa Inggris, 2 jilid dalam bahasa Arab. Dicetak di Mesir bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya di Amerika. Dia termasuk mengkritisi tentang masalah jantung tadi itu, tentang diambilnya jantung Nabi Muhammad. Masa sih di zaman itu mungkin belum ada operasi jantung. Jadi mengkritisi, ini kisah yang tidak mungkin, tidak masuk akal katanya. Mungkin saat itu orang pada percaya, iya ya, gak masuk akal ini, tidak mungkin. Tapi kalau sekarang juga, operasi jantung ada gak? Ada. Coba kalau orang tidak percaya hadis dulu, baru setelah 1400 tahun baru terbukti. Apakah nunggu 1400 tahun dia baru beriman? Mungkin dia sudah jadi tanah dan pasti sudah jadi tanah tubuhnya. Tapi dia rohnya karena kafir diazab di alam kubur. Nah ini penting, masyarakat muslimin. Jangan sampai kita menolak Al-Quran, menolak hadis dengan akal kita yang sempit. Setelah berapa tahun terbukti. Ya, terbukti. Terbukti maksudnya secara manusia ya. Adapun apa yang dalam Al-Quran dan Sunnah ya pasti benarnya pasti. Hanya saja kadang kita tidak tahu. Misalkan tentang Fir'aun, diceritakan tentang Fir'aun, masa sih ada Fir'aun? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Pada hari ini kami akan selamatkan badanmu wahai Fir'aun setelah tenggelam di laut. Ya. Supaya jadi tanda kekuasaan Allah bagi orang setelahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu tidak tahu dari perkara ini. Coba. Dari turunnya ayat ini sampai ditemukan jasadnya Fir'aun. Itu kan 1400 tahun baru kemarin ditemukan. Utuh jasadnya Fir'aun. Sampai otot-ototnya, sampai gigi-giginya itu utuh. Gak hilang, ototnya masih utuh. Kalau rambut memang katanya gundul Fir'aun itu, jadi gak ada rambutnya. Tapi giginya utuh, matanya utuh. Utuh, hanya saja mengering. Coba orang-orang yang dulunya mengingkari, 1400 kemudian ditemukan. Ya. Oleh karena itu masyarul muslimin, kalau masalah agama itu, ya, ingat ya, masalah agama Al-Quran wa sunnah, dahulukan iman. Bedakan dengan ya Al-Quran dan sunnah dengan ucapan manusia atau kadang tokoh agama, ya bisa salah bisa benar. Ya, kullu qawlin yuraddu wa yuqbalu illa sahibu hadal qabr, kata Imam Malik. Ucapan manusia itu bisa diterima bisa ditolak kecuali penghuni kubur ini yaitu Rasulullah. Al-Quran dan Sunnah tidak boleh tolak. Kita dahulukan iman. Jadi ketika kita mendapati Al-Quran dan Sunnah, dahulukan iman. Walaupun ada mustangkir wa musta'ajib dalam diri kita. Ada perkara yang kita, masa sih? Kok begini? Kok saya tidak tahu? Itu diindahkan dulu. Percaya dulu, iman dulu. Baru kita dalami, ya maksud ya kita dalami. Tujuannya, maknanya. Kalau tidak ketemu, tetap kita iman. Kalau ketemu, ya Alhamdulillah. Ya. Banyak. Masyarakat muslimin, rahimani wa rahimahullah. Dalam surah Al-Qamar ini kan diawali dengan kisah dibelahnya rembulan. Dibelahnya rembulan. Mereka langsung melihat dengan mata kepala. Itu saja tetap kafir kepada Nabi Muhammad. Apalagi yang tidak melihat. Wah, masa sih? Masa bulan dibelah jadi dua? Enggak mungkin. Kalau dia pakai akal. Tapi kalau kita orang yang beriman, amanna. Kullu min 'indi rabbina. Kita iman seluruh apa yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi metodologi manhaj, manhaj berpikir ya duniawi itu disisihkan. Jangan langsung dipraktekkan dalam menerima Al-Quran dan Sunnah. Dan ketika dia gunakan metode berpikir duniawi itu, maka akan terjadi kerancuan-kerancuan dan perselisihan. Ya. Awal terpecahnya sekte-sekte dalam masalah meyakini Allah dalam Islam itu adalah ketika pertengahan abad kedua Hijriah masuknya filsafat. Masuknya buku-bukunya Aristo, Plato, Socrates diterjemahkan dalam bahasa Arab, dipelajari oleh kaum muslimin, kemudian dijadikan metode berpikirnya mereka. Muncullah Wasil bin Atha, Jaham bin Sofwan, Abu Ali Al-Jubai, muncul orang-orang Mu'tazila, orang-orang Jahmiyah, ya, dan lain sebagainya. Ya. Karena mereka mendahulukan metodologinya Aristoplatus Socrates. Padahal para sahabat tidak mengenal itu. Kita tidak melarang hal tersebut kalau digunakan dalam ilmu dunia. Mungkin metode itu digunakan dalam kedokteran, dalam fisika, biologi, monggo-monggo saja. Mau dikatakan sebagai filsafat atau dikatakan sebagai apa dalam duniawi, ya sudah, selama tidak bertentangan dengan agama. Tapi ketika itu disadur menjadi metodologi dalam beragama, itulah muncul perselisihan, perbedaan yang luar biasa. Akhirnya fitnah terbesar di akhir abad ketiga adalah fitnah Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Padahal di Al-Quran itu jelas disebut hatta yasma'u kalamullah. Ya, jadi Al-Quran disebut kalamullah, tapi di sisi mereka makhluk. Dari mana? Dari apa? Dari filsafat itu, ketika dipakai untuk memahami agama. Jadi memahami agama adalah dengan pemahaman iman, percaya, selesai. Ya, baru setelah itu ditadaburi, dipahami lebih dalam lagi. Jadi awalnya percaya dulu, baru setelah itu dia tadaburi, dia cari hikmahnya dan seterusnya. Jangan metodologi filsafat itu ragu dulu, bertanya dulu, akhirnya bingung terus. Ya, ini penting. Kenapa? Karena metodologi begitu, secara sadar atau tidak sadar, kadang kita itu menancap di sini. Ketika sampaikan ayat, sampaikan hadis, masa sih kok begitu? Masa gara-gara pernah saya mendengar ucapan, masa gara-gara celananya di bawah mata kaki, masa di neraka? Gak mungkin, gak masuk akal ini, masuk akal. Kan aneh ya. Yang mengatakan itu kan Rasulullah. Terserah nanti, terlepas dari penafsiran dia itu, ya artinya karena sombong, kalau sombong yang dilarang, kalau tidak sombong tidak mengapa, itu penafsiran. Tetapi bunyi tekstual hadisnya itu demikian, jangan ditolak. Jangan ditolak. Yang ini masa ini tidak masuk akal, mungkin. Masa gara-gara kain di bawah mata kaki aja masuk neraka? Enggak masuk akal, enggak mungkin. Enggak ada orang yang ngomong seperti itu. Kalau ini berarti menentang ayat. Seharusnya dia terima saja ayat dan hadisnya. Terlepas nanti dia mau penafsirannya bagaimana, ada ulama yang menafsirkan kalau sombong itu yang masuk neraka, yang enggak sombong yang diampuni. Ya. Itu berarti penafsiran. Perkara yang berbeda. Tapi hadisnya diterima dulu, jangan langsung ditolak katanya enggak masuk akal. Itu cara metode yang salah dalam memahami hadis. Banyak perkara, ya. Banyak perkara yang harus kita sampaikan, ya. Demikian ya, kalau waktunya sudah habis, semoga bermanfaat. Karena yang kita pelajari adalah kalamullah, sebaik-baiknya kita adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi bersyukurlah bisa belajar, mengajarkan, memahami, mengamalkan Al-Qur'an. Itu kenikmatan. Semoga kita termasuk orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an tersebut, karena Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah al-azim wa li sa'iril muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.